إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini menunjukkan wilayah Allah, wala Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan wala Allah terhadap hamba-hambanya terbagi menjadi dua. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, wilayatun ammah dan wilayah khasah. Wilayah yang pertama, wala yang bersifat umum. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya yang mengatur seluruh hamba-hambanya. Tercakup padanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan selain mereka dari hamba-hamba Allah dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur seluruh perkara mereka di dunia ini dan juga kelak di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan jenis wilayah yang berikutnya, yaitu wilayah khasah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu wali wa man yatawallallaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang akan menang. Wilayah khasah, wilayah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari khusus orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada jenis wilayah yang lebih khusus lagi, yaitu orang-orang yang kehidupannya dia curahkan seluruh pikirannya, seluruh keinginannya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah hamba-hamba pilihan dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali atau kata al-wala diterangkan oleh para ulama secara bahasa, maka tercakup padanya tiga makna. Al-mahabbah, wal-nusrah, wal-qurbu. Yaitu kecintaan, pertolongan, dan juga kedekatan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, menerangkan tentang wali, siapakah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wala yakunul abdu waliyan lillah illa idza amanu billah وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا. Dan tidaklah seseorang akan menjadi wali Allah kecuali dia benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia benar-benar mengikuti sunnah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Zahiran wa batina. Secara zahir dan juga secara batin. Man khalafahu wa huwa lam yattabi'hu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa man idda'a mahabbatallah wa wilayatah wa huwa lam yattabi'hu fa huwa laysa min awliya'illah bal kana min a'da'illah awliya'i syaitan. Berkata Syekhul Islam selanjutnya rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa yang mengaku mencintai Allah, mengaku dia memiliki wala' kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia tidak mau mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk wali-wali Allah. Bahkan orang tersebut adalah termasuk dari musuh-musuh Allah, termasuk dari wali-wali syaitan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat wali-walinya, sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang akan mendapatkan kedekatan Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di antara ciri-ciri dan sifat-sifat wali-wali Allah tersebut adalah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ayat ini diterangkan oleh para ulama dan disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Setiap orang yang mengaku mencintai Allah, setiap orang yang mengaku menjadi wali Allah, maka akan diuji dengan ayat yang mulia ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah petunjuk dan bimbingan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Yuhbibakumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ciri orang-orang yang beriman, ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan pertolongan Allah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, zahiran wa batina, secara zahir dan juga secara batin. Dan di antara ciri-ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqawm, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adhillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im. Enam sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang sifat-sifat mereka yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. ciri wali Allah. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, ciri berikutnya mereka benar-benar mencintai Allah. A'izzatin adillatin 'alal mu'minin. Mereka orang-orang yang lemah lembut, suka menolong, akhlaknya baik, muamalahnya baik terhadap orang-orang yang beriman, lemah lembut terhadap saudara-saudaranya seiman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan sifat mereka, ciri wali-wali Allah tersebut yang berikutnya, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ciri yang terakhir, wala yakhafuna laumata la'im, tatkala mereka benar-benar menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, mereka tidak takut, mereka tidak bergeming sedikitpun, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela, tetap tegar dan kokoh di atas al-haq, di atas Al-Quran, bimbingan-bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan madhab manhaj para salaf as-salih. Mereka tidak gentar, tidak mundur sedikitpun ketika berpegang teguh dengan al-haq, ketika berpegang teguh dengan kebenaran, ketika menjalankan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ciri-ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam firman-Nya yang mulia, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidaklah mereka merasa bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Ciri-ciri wali-wali Allah adalah mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Apa ganjaran yang akan mereka peroleh? Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan berita gembira di dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah menerangkan, kabar gembira di dunia adalah mereka akan mendapatkan as-sana al-hasan wa mahabbatul mu'minin fi qulubihim. Mereka benar-benar akan mendapatkan pujian yang baik dan akan mendapatkan kecintaan orang-orang beriman di dunia ini. Dan mereka akan mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dan mereka akan dijauhkan dari amalan-amalan yang jelek. Sedangkan kabar gembira di akhirat adalah dimulai sejak berpisahnya dia dengan alam dunia menuju ke alam berikutnya, yaitu ketika datang sakaratul maut, ketika datang malaikat yang ingin mencabut nyawanya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka wali-wali Allah akan mendapatkan berita gembira sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, dan mereka tetap beristiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat ketika sakaratul maut. seraya memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut dan janganlah kalian merasa bersedih hati. Dan bergembiralah kalian dengan surga, jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya dari kalangan wali-wali Allah. Orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi di antaranya. Beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengikuti petunjuk dan bimbingan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya wali-wali Allah tersebut berderajat dan bertingkat-tingkat keutamaannya berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaannya dan berdasarkan kadar amalan saleh yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun linafsih. Waminhum muqtasid. Waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Al-Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang bersegera menjalankan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menerangkan tingkatan wali-wali Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya yang mulia ini dalam surat Fatir. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling rendah adalah zalimun li nafsih. Mereka menzalimi diri-diri mereka. Terkadang jatuh ke dalam kesalahan, kemaksiatan, dosa, penyelisihan terhadap syariat. Terkadang melanggar kewajiban-kewajiban Allah yang dibebankan kepadanya. Dan terkadang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah tingkatan yang terbawah dari wali-wali Allah. Zalimul li nafsi. Zalim terhadap diri-diri mereka. Tingkatan yang kedua yang berada di atasnya, muqtasid. Orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan menjaga amalan-amalan yang wajib yang Allah bebankan kepadanya dengan juga meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencukupkan dengan yang demikian. Sedangkan kelompok yang tertinggi, sabiqun bil khairat biiznillah, mereka di samping menjaga, betul-betul melaksanakan seluruh perintah-perintah dan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga banyak membekali dirinya, memperbanyak dengan amalan-amalan saleh dari amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang mustahabbah, dan mereka menjauhi amalan-amalan yang makruh. Ibadallah, ayuhal mu'minin, ayuhal mu'minun, rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, وليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين خطأ مغفورا لهم بل ولا من شروطهم تركهم الصغائر مطلقا بل ولا من شرطهم تركهم الكبائر والكفر allati ta'qubuhu at-taubah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan bukan termasuk dari syarat-syarat wali-wali Allah yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Itu bukan merupakan syarat dari wali-wali Allah. tidak pernah melakukan dosa. Itu bukan syarat-syarat wali-wali Allah. Tatkala mereka berbuat dosa, kesalahan, khata'an maghfuran lahum, kesalahan yang diampuni untuk mereka, dan bahkan bukan syarat dari wali-wali Allah, adalah mereka harus meninggalkan perbuatan dosa-dosa kecil secara mutlak. Dan bahkan bukan merupakan syarat dari wali-wali Allah, adalah mereka harus meninggalkan dosa-dosa besar atau bahkan kekufuran yang terus dengan cepatnya diikuti dengan taubat, taubatan nasuha. Maka hamba-hamba yang beriman dan bertakwa yang terjatuh dalam kesalahan, dosa, kemudian dia bersegera bertaubat, meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masih termasuk dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Faghafara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan dia Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku. Faghfir li. Ampunilah aku. Faghafara lah. Maka Allah mengampuni dirinya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala tabaraka wa ta'ala an Adam alaihi salatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa, kalimat taubat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa qala tabaraka wa ta'ala an Yunus Dhinnun alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berbuat kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, mereka segera beristighfar meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabbmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Bagaimana ciri-cirinya? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Mereka orang-orang yang senantiasa berinfak di dalam rasa lapang dan sempit. Dan mereka menahan diri-diri mereka dari rasa amarah. Dan mereka juga memberikan maaf kepada manusia. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ciri-ciri mereka selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wallahu wala yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tatkala mereka berbuat keji, fahishah, dan mereka menzalimi diri-diri mereka, mereka segera mengingat Allah. Mereka segera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tahu, tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan tersebut, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dan mereka telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian benar-benar banyak berbuat kesalahan di siang dan malam hari, dan aku akan mengampuni seluruh dosa, maka senantiasa minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dengarkan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang telah diterangkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam berbagai macam ayat-ayatnya yang mulia, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, mereka benar-benar mengikuti petunjuk dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah telah kita ketahui pula bahwasanya wali-wali Allah bertingkat-tingkat, berderajat-derajat keutamaannya, keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka, sesuai dengan kadar amal saleh yang mereka lakukan, yang mereka peruntukkan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwasanya wali-wali Allah tersebut selain akan mendapatkan berita gembira di akhirat dengan tamamul bushra, berita gembira yang sempurna, mereka akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari berbagai macam adab Allah tabaraka wa taala yang sangat pedih. Maka ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, wali-wali khusus Allah tabaraka wa taala akan mendapatkan berbagai macam taufik, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang Allah beritakan dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah taala qaal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku niscaya aku telah umumkan peperangan kepadanya. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan dari Al-Hasan Ibnu Adam rahimahullah, fa inna man 'asallaha faqad haraba, barang siapa yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka niscaya dia telah memerangi Allah. Dan termasuk dari makna hadis yang mulia ini adalah barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, barang siapa yang menyakiti hamba-hamba pilihan Allah, faqad adantuhu bil harb, Allah menyatakan, sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Peperangan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan nafilah. Mereka adalah sabiqun bil khairat, yang menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian mereka berlomba-lomba melakukan amalan-amalan yang sunnah, dari salat, puasa, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya yang sunnah dia perbanyak. Tidaklah hambaku senantiasa beramal nafilah tersebut sehingga aku mencintainya. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa yadahu allati yamshi ilaiha." Dan ketika aku telah mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, dan akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya, dan akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Hadis yang mulia ini sebagai bantahan sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan yang lainnya terhadap ahlu wihdatil wujud al-hululiyah dan al-ittihadiyah, yang mengatakan, katanya, wali-wali Allah bersatu dengan Allah. Iya. Karena dalam hadis ini mereka memotong penggalan hadis ini dan menyatakan bahwasannya Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki yang wali tersebut melakukan dengannya. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya zahir ini adalah zahir yang batil. Makna yang nampak yang mereka katakan ini adalah batil. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan dalam penggalan hadis berikutnya, "Wala in sa'alani la'utiyannahu." Dan jika dia, hamba tersebut, wali Allah tersebut, meminta kepadaku, yaitu meminta kepada Allah, la'utiyannahu, niscaya aku akan berikan kepadanya. Wala'in ista'adhani la'u'idhannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku berikan perlindungan kepadanya. Menunjukkan hadis yang mulia tersebut pada adanya dua pihak, yaitu hamba, yaitu wali Allah tersebut yang mendekatkan dirinya kepada Al-Khaliq, sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang meminta, yaitu hamba, dan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mencintai hamba tersebut, maka Allah yang akan menolongnya, yang akan membantunya dan mencintai hamba wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga makna dari hadis ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang lainnya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Qa'id Al-Muzla, fakulluhu, setiap dari amalan wali Allah tersebut, lillahi ta'ala ikhlasan, wabillahi ta'ala isti'anatan, wafillahi syar'an wattiba'an. Makna dari hadis tersebut adalah bahwasanya seluruh dari amalan-amalan makhluk tersebut, hamba tersebut, wali Allah tersebut, dia peruntukkan seluruh amalannya benar-benar ikhlas karena Allah. Dan dia bersandar, berserah diri, hanya meminta pertolongan kepada Allah di dalam menjalankan syariat-syariat dan amalan-amalan tersebut. Dan dia senantiasa mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Berkata Syekh rahimahullah, "Wahada ghayatut taufiq, wabihi fassarahu salaf." Dan ini adalah puncak dari taufik yang Allah berikan, puncak dari hidayah dan bimbingan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mendengar kecuali yang baik, tidaklah melihat kecuali yang baik. tidaklah melangkah kecuali yang baik, dan tidaklah dia melakukan gerak-geriknya, tindak tanduknya, amalannya, kecuali benar-benar mendapatkan kelurusan dari Allah, benar-benar mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat Rasulullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah afdalul khalq, sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari wali-wali Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga diterangkan oleh para ulama, wali-wali Allah yang terbaik berikutnya adalah para nabi dan rasul setelah beliau, dari kalangan ulul azmi, kemudian baru ya dari kalangan para nabi dan rasul yang berikutnya, dan kemudian dari manusia-manusia selain para nabi dan rasul. Maka di antara yang paling mulia dari wali-wali Allah adalah mereka yang merupakan para sahabat, para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Dan yang terbaik di antara mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di antara yang terbaik dari wali-wali Allah dari kalangan sahabat Nabi adalah mereka para pengikut perang Badar. Dan yang terbaik di antara mereka adalah al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan yang terutama, yang terbaik di antara mereka tentunya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Dan yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan karamah, yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang saleh adalah yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah pada suatu ketika dia didustakan oleh seorang laki-laki terhadap suatu perkara, maka dia segera berdoa, in kana kadziban fa'ami basarah, jika dia orang tersebut yang berdusta atasku itu dia benar-benar berdusta, maka butakanlah matanya. Wa'arridhu lil fitan, dan dekatkanlah dia kepada fitnah-fitnah. Maka Allah kabulkan doa dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Akhirnya di masa tuanya dia benar-benar terfitnah dengan para wanita yang ada di jalanan. Dan dia berkata, Syekhun kabir, laki-laki tua, maftunun, yang terfitnah, asabathu da'watu Sa'ad, yang telah ditimpa oleh dakwahnya, doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari Sa'id ibn Zaid bahwasanya ada seorang wanita yang mengklaim sebuah tanah, sebidang tanah miliknya. Dia mengklaim itu adalah miliknya dan bukan milik Sa'id ibn Zaid. Maka beliau segera berdoa, in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardhiha. Jika dia berdusta atas klaim tersebut, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya. Maka tidak begitu lama Allah kabulkan doa dari Sa'id ibn Zaid. Wanita tersebut akhirnya buta, dan suatu malam dia berjalan di tanahnya. Akhirnya dia terjatuh dalam sumur dan mati di dalamnya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, wali-wali Allah yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bimbingan para ulama kita yang berjalan di atas bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dicontohkan kepada kita amalan-amalan yang menakjubkan dari para salafus saleh, di antaranya Sa'id Ibnul Musayyib yang beliau mengatakan ma'adzina mu'adzinun mundu 30 sana wa illa wa ana fil masjid, tidaklah ada seorang muadzin yang azan sejak 30 tahun yang lalu kecuali aku sudah berada di masjid. Bagaimana salafun saleh benar-benar berlomba-lomba di dalam menjalankan amalan saleh dan berlomba-lomba menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-A'mash, beliau sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, kana A'mash lam tafuthu takbiratul ula qariban min 70 sana. Dahulu Al-A'mash, seorang muhaddis kibar pada zamannya, Sulaiman ibn Mihran rahimahullah, beliau tidak pernah terlewat takbiratul ihram yang pertama sejak 70 tahun yang lalu. Wallahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya wali-wali Allah, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan mewafatkan kita semuanya di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.